buat Suara Hidup Hoax. Siap ya. Hai hai hai. Hai hai hai. Hai hai hai. Hey yo. Kita joget yo. Semua. Oh. Oh yang kita. Sejak jumpa dia di suatu pesta. Apa yang ku rasa? Hatiku berbunga. Namaku I just love you.